وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أخواني في الدين أعزكم الله في آيات yang ke-9 dari surah At-Taghabun يوم يجمعكم ليوم الجمع kata Allah Subhanahu wa taala di hari Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua makhluk-makhluknya yaumul jam hari berkumpulnya manusia yakni hari kiamat Allah mengumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir tanpa kecuali tanpa ada seorang pun yang tertinggal semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di mahsyar. Subhanallah. Satu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadiannya. Dan seorang mukmin tidak ada seorang pun yang boleh merasa ragu tentang kiamat. Dan adanya hari akhirat. Tidak ada seorang pun boleh ragu. Semua harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Allah telah mengatakan, Yawma yajma'ukum liyawmil jam'ah. Pembahasan kita kemarin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tanpa kemampuan, tanpa kehendak dan keinginan siapa-siapa. Kita lahir karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kebangkitan. Kebangkitan pun adalah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada pilihan kita. Barakallahu fikum. Dicipta atau tidak dicipta, tidak ada. Tidak ada pilihan kita. Kita ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangkitkannya kita pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak siapa-siapa. Barakallahu bikum. Subhanallah. Ini harus menjadi keyakinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika yaumut taghabun." Yaumut taghabun, ghabun ini artinya adanya orang yang rugi, adanya orang yang untung. Maghbun, banyak orang yang tertipu. Barakallahu fiik. Jadi, ada yang untung, ada yang rugi. Perbedaannya sangat jelas. Dengan ditempatkannya orang-orang di sorga dengan kenikmatannya dan ditempatkannya orang-orang di dalam neraka dengan segala siksaannya. Dzalika yaumut taghabun. Perbedaan yang sangat colok antara orang-orang yang menghuni sorga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang menghuni neraka dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman di hari itu dengan wajah cerah ceria. Mereka telah mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kemenangan karena hasil usaha mereka di dunia. Dan bersedih hatilah orang-orang yang dia tidak dapatkan sedikit pun dari kebaikan yang pernah dia lakukan, seandainya pun dia melakukan kebaikan. Karena kafirnya dia, karena musyriknya dia, karena fasiknya dia. Wala haula wa la illa billah. Maka Allah menerangkan siapa yang beruntung di sini dan siapa yang merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh bukan berarti tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak ada salah. Ada salah, ada keliru, tapi secepat mungkin mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesegera mungkin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat. Subhanallah. Maka siapa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang beruntung. Di malam Lailatul Qadar, Aisyah pernah bertanya tentang malam Lailatul Qadar ini. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, law alimtu anna al-lailata Lailatul Qadar, madza aqulu fih?" Ya Rasulullah, seandainya aku tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar yang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal saleh diterima, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita beramal saleh lebih dari 1000 bulan, apa yang aku harus minta kepada Allah di malam itu, ya Rasulullah, yang meminta diajari adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan doa yang begitu panjang? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini yang senantiasa kita dengar di radio-radio, di masjid-masjid, barakallahu fikum, ketika hendak puasa. Dan semua orang, barakallahu fikum, yang menginginkan kebaikan sudah hafal ini. Doa begitu pendek. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 10 kali, 20 kali diulang, dia sudah hafal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu'an. Ya Allah, Allahumma innaka afuun, engkau lah yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'afu'ani, maka maafkan aku ya Allah. Para ulama kita mengatakan, doa ini begitu pendek, tapi sangat mendalam. Ketika orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kecuali rahmat. Tidak ada yang tertinggal kecuali rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kalau orang sudah diampuni. Orang kalau sudah diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat tinggal untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Rikas. Barakallahu fikum. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dia di dalamnya selama-lamanya abadan. Barakallahu fiik. Dalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan duniawiyah sampai miliaran mungkin keberuntungannya dalam satu usaha. Bahkan boleh jadi triliunan. Dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan untuk dia beli. Tapi keberuntungan duniawiyah tidak adalah apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, barakallahu fiik. Tetap dia akan meninggalkannya. Ketika dia mati, otomatis dia akan meninggalkannya. Bahkan boleh jadi sebelum mati dia, hartanya sudah meninggalkan dia. Inilah keberuntungan. Barakallahu fiik. Mungkin di dunia ini ketika ada yang berhasil, mungkin diberikan dari apresiasi dari sahabat-sahabatnya, kerabatnya, teman-temannya, selamat dan sukses, selamat dan sukses, bahkan diberikan karangan bunga, dari dibuatkan apa namanya ini, dari ucapan selamat besar-besar, sehingga rumahnya dan pekarangannya penuh dengan apa, ucapan selamat ini. Bahkan di jalan-jalan sudah tidak muat lagi, sampai harus ditumpuk-tumpuk ini. Ucapan-ungkapan selamat atas kesuksesannya. Macam-macam lah. Barakallahu fikum, kesuksesan duniawiya ini. Tidak ada apa-apanya, barakallahu fikum. Berapa lama? Barakallahu fikum. Kesuksesan duniawiya ada saatnya. Ketika dia berada di puncak, tunggu akan berakhirnya. Itu suatu yang pasti. Barakallahu fiik. Dan semuanya akan ditinggalkan. Jadi tidak ada yang menyertai manusia masuk ke liang lahatnya kecuali kain kafannya serta amalan-amalannya. Walaupun harta bendanya, keluarganya, kerabatnya, pulang setelah mengantarkannya ke pekuburan. Seberapapun hartanya banyaknya, dia tidak akan bawa mati. Barakallahu fikum. Kecuali sebagian aliran dan kepercayaan serta agama-agama tertentu, mereka mengubur serta harta benda mereka. Dikiranya di alam sana mereka bisa memakai dan memanfaatkan benda-benda itu. La kalla. Sama sekali tidak. Seorang muslim, barakallahu fikum, harus berkeyakinan bahwa yang bermanfaat untuk dia adalah amalannya. Bukan harta benda. Di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham, tidak ada duit. Tidak ada. Tidak berlaku. Duit itu berlaku di dunia itu. Barakallahu fikum. Di dunia ini pun duit itu ya berlaku di zamannya. Ketika bukan zamannya lagi sudah tidak berlaku. Barakallahu fikum. Duit yang beredar di tahun 45 di negeri kita ini sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dulunya masih ada istilahnya sen. Sen tinggal ucapan belaka sekarang ini. Tidak ada lagi wujudnya. Taib. 50 rupiah 20 sen misalnya. Ada sennya. Tidak berlaku lagi sekarang. Barakallahu fiik. Hatta di zamannya, kalau bukan wilayahnya juga terkadang tidak akan termanfaatkan. Kecuali kalau harus ditukar. Barakallahu fiikum. Al-muhim. Khalidina fiha abada. Orang-orang yang masuk dalam surga ini kekal dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang paling besar. Tidak ada lagi kesuksesan yang lebih dari itu. Makanya Allah mengatakan, siapa yang dipalingkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh dialah yang telah selamat, sukses, beruntung. Kemudian Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali harta benda yang menipu. Berapa yang bisa dia makan dari harta yang dikumpulkan? Miliaran, triliunan. Berapa yang bisa dia makan? Baik. Yang bisa dia lakukan adalah infak fi sabilillah dengan harta itu. Kalau yang hendak dia makan, berapa yang bisa dia makan? Harta makanan yang termahal sekalipun. Berapa yang bisa dihabiskan? Baik. Yang dia pakai cuma ini kan? Yang dimiliki oleh anak cucu Adam di dunia ini. Yang dia makan, yang dia pakai, yang dia sedekahkan. Yang dia makan akan habis, yang dia pakai akan usang, lapuk, rusak. Dan yang disedekahkan itulah yang tinggal untuk dia. Itulah yang menjadi miliknya. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Baik. Tabungan mungkin miliaran, triliunan. Barakallahu fikum. Begitu mati dia langsung dibagi-bagi itu duit. Itu orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman dan beramal saleh, tempatnya surga kekal dalamnya, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan adapun orang-orang yang kafir. Baik, menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang kebenaran. Baik. Mendustakan Al-Qur'an. Wakadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Baik. Mendustakan para rasul. Ulaika ashabun nari khalidina fiha, mereka adalah penghuni neraka, kekal juga di dalamnya. Kafaru, kafir. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Barakallahu fikum. Karena senantiasa disiksa, senantiasa diadab, dibakar, dipukul. Disiram dengan cairan-cairan yang menghabiskan daging-dagingnya. Ya, tetap kekal, tidak akan pernah mati. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah mati karena kematian sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada lagi yang mati. Subhanallah. Ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Tidak ada batasannya? Tidak ada batasan-batasannya. Kalau mungkin ada yang mengatakan 1 juta tahun, miliar tahun, atau triliunan tahun lah. Mungkin masih ada saat. Suatu saat nanti dia akan keluar. Barakallahu fiik. Kalau masih ada batasannya, akan datang nanti suatu saat dia berada di titik itu dan dia akan dikeluarkan. Tapi ini tidak ada khalidina fiha wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia ini illa bi'idnillah, kecuali itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa kita berupa penyakit pada jasad kita atau keluarga kerabat kita, musibah menimpa pada harta benda kita, musibah apapun, ma asaba min musibatin illa biidznillah, semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya, tidak akan berlaku gegabah sembrono dia ketika dia ditimpa musibah. Dia akan sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun. Yani orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah apa saja, bukan cuma kematian, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu dia ditimpa musibah, pertama kali dia mendengar musibah itu, dia mengetahuinya, langsung ucapan istirja yang keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa aku, dan berikanlah pahala untuk aku atas musibah ini. Baik. Dan berikanlah ganti untuk aku yang lebih baik daripada yang apa yang kau ambil. Maka barang siapa yang mengucapkan ucapan ini, maka Allah akan mempahalainya dan memberikan ganti untuknya. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang diberi taufik untuk itu. Ada yang langsung memukul jidatnya sambil memaki. Sahih. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan doa setelahnya yang dia ucapkan, dia memaki. Ini tentunya sesuai dengan kebiasaan orang. Ketika yang keluar dan menjadi kebiasaan lisan dia itu adalah ucapan-ucapan baik, insya Allah akan yang akan keluar juga dari lisan itu ucapan-ucapan baik. Tapi kalau yang biasa keluar dari lisannya adalah kejelekan, ketika ada sahabatnya disampaikan kepadanya kematiannya, langsung temar, mati dia. Coba. Langsung memaki. Walaupun dia menganggap itu kemakian. Temar, mati dia. Baru kemarin kita ketemu, baru-baru kita, seakan-akan dia tidak percaya. Subhanallah. Ini tergantung dari kebiasaan orang. Kalau ucapan baik yang biasa keluar, maka insya Allah ucapan baik yang akan keluar ketika dia ditimpa musibah. Baik. Dan ketika dia berteman dengan orang-orang buruk, barakallahu fikum, dan dia mati, teman-teman buruknya ini yang akan mengingat keburukan-keburukannya. Setelah dia mengatakan firmar, soalnya tidak ada terang kita mangbagati dang. Ini akan keluar. Ini akan dia ingat-ingat. Barakallahu fikum. Oh, dia itu yang paling jago. Subhanallah. Ketika dia berkawan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dia akan mengatakan, masya Allah. Tapi baik-baik sekali dia, kasihan itu dia. Tapi ya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dia umur lebih pendek dari kita. Dari torang-torang. Ya, ini ucapan-ucapan baik yang keluar. Baik. Oleh karena itu pertemanan luar biasa. Pengaruhnya sangat kuat. Pertemanan di dunia nyata dan pertemanan di dunia maya. Sama-sama berbahayanya ketika bukan orang saleh yang kita jadikan teman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Allah akan menunjuki hatinya. Dengan sabar, dengan lapang dia. Ridha dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa dia. Wallahu bikulli syai'in alim. Baik, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah SWT atas segala sesuatu maha mengetahui. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah jalan keselamatan satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Itu Roma. Terserah mau lewat mana. Kalau anda mau menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali jalan ini. Ta'atullahi wa ta'atu rasulihi. Jalan ini tidak berbilang. Hanya satu. Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kalian kepada rasulnya. Ini jalan keselamatan, jalan keberuntungan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Banyak jalan-jalan lain, tapi tidak akan menyampaikan anda kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan. Makanya Allah mengatakan, "Wala tattabi'us subula." Semua jalan-jalan ini kecuali satu jalan ini. Jalan-jalan yang banyak ini jangan pernah kalian mengikutinya, melewatinya. Kalian akan menyempal dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Kalau kalian berpaling, enggan mengikuti Allah dan rasulnya, dengan makna yang sangat luas ya, barakallahu fikum. Baik, menjalankan perintah Allah dan rasulnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Fa in tawallaitum, kalau kalian enggan, kalian justru berpaling dari jalan ini, fa innama ala rasulinal balagul mubin, maka sesungguhnya rasul kami hanya bisa menyampaikan. Barakallahu fiik. Rasul hanya menyampaikan, bukan rasul yang memasukkan anda ke dalam surga. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang akan memasukkan anda ke dalam surganya atau nerakanya sesuai dengan amalan kalian masing-masing. Amalan kita masing-masing. Rasul hanya diberi tugas untuk menyampaikan risalah. Barakallahu alaikum. Ustaz, kiai, ulama hanya diperintahkan untuk menyampaikan, mengajarkan, menasehati. Itu tugasnya. Dengan sabar dan telaten. Dari para anbiya war rusul wal ulama wal masyayikh tawad du'a, dengan sabar mengajarkan ilmu, mendakwahkan kebenaran. Kalau ada yang mau beriman, maka alhamdulillah. Ada yang mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang membagi-bagi hidayah itu. Allahul musta'an. Bukan kita. Kita hanya bisa menyampaikan, bisa menasihati. Sama seperti al-anbiya war-rusul, wa ma ala rasulina fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin. Karena sesungguhnya kewajiban atas rasul kami adalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Barakallahu fikum. Hidayah Allah yang memberi. Sama seperti ilmu. Ilmu Allah yang memberi. Barakallahu fikum. Ustaz, kiai, guru, pengajar, mudarris hanya bisa mengajarkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam Manaqib Syafi'iyah, Tabaqat Syafi'iyah al-Kubra, dikisahkan bahwa Al-Imam Syafi'i begitu sabarnya dalam mengajar ilmu. Dan di antara murid-muridnya ada seorang yang bernama Rabi'. Diketahui batiul fahm, susah untuk memahami. Berapa kali kira-kira Al-Imam Syafi'i mengulang pelajarannya? 2 kali? 3 kali? 4 kali? 10 kali? 20 kali? 30 kali? 40 kali Al-Imam Syafi'i mengulangi pelajaran itu. Ya Rabbi, fahimta? La ya Syekh. Diulangi lagi sampai 40 kali. Sampai sang murid sendiri merasa malu dan merasa tidak enak dengan gurunya. Masa sudah 40 kali diajari, diulang, tidak paham-paham. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala begitu sabarnya memanggilnya, mendatanginya dan memanggilnya, dan mengajarinya secara privat. Tetap saja tidak paham-paham. Al-Imam Syafi'i akhirnya mengatakan, wahai Rabi', demikianlah kemampuanku yang Allah berikan untuk aku mengajar murid-muridku. Aku hanya bisa mengajar dan yang memberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hanya bisa mengajar dan yang memberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena dialah pemilik ilmu. Dan rajinlah engkau belajar. Sehingga orang ini pun menjadi imam di berikut hari. Luar biasa. Jadi tidak ada seorang pun boleh merasa dirinya, anaknya, atau muridnya. Tidak boleh dia merasa putus asa. Baik. Doa. Ilhah. Minta sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya Rabi', law amkanani an ut'imaka ilman la at'amtuka. Subhanallah. Seandainya aku bisa memberi makan engkau itu ilmu, ibaratnya ilmu itu adalah makan, maka aku akan menyuapi engkau. Baik. Ini ucapannya Al-Imam Syafi'i. Kalau ucapannya Al-Imam Muqbil rahimahullahu taala, beliau mengatakan law kana al-ilma kal halib la asqaitukum ka'san ka'san. Seandainya ilmu itu sama seperti air susu, maka aku akan memberikan minum kalian segelas demi segelas. Supaya jelas masuknya. Ilmu kan begitu saja disampaikan. Tidak tahu berapa persen yang dipahami oleh si bulan, berapa persen yang dipahami si bulan, berapa banyak yang diingat oleh si bulan, berapa banyak yang diingat oleh si bulan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kesabaran barakallahu fiik. Kesabaran bagi pengajar dan bagi para penuntut ilmu. Harus sabar. Dan semuanya adalah berat. Berat ketika mengajar dan berat pula ketika kita menuntut ilmu. Barakallahu fiikum. Wa ma 'ala rasulina fa inna ma 'ala rasulina al-balagul mubin, maka tidak ada kewajiban atas rasul kami kecuali menyampaikan. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kurang. Kita tetap subhanallah. Bihamdika syukurillah ilaha illa anta subhanaka.